Saya bukan nak cerita pasal Bukhari, ini satu seminar lain pula. Tapi nak cerita ulama yang kena ni macam-macam. Cuma Ibn Taymiyah ni timing dia tak ubah kena. Dia pergi duduk timing yang betul-betul kalut masa tu. Semua orang lawan. Dan dia pun kalau dia lawan semua, dia masalah dia lawan Syiah. Dia lawan tarekat, tasawuf, ulatu sufiyah, ulat sufiyah. Dia juga mengkritik pemerintah. Dia juga lawan ahli falsafah. Dia juga tulis tentang agama Kristian. Dia juga tulis tentang agama-agama lain. Sampai tak ada bab, semua dia tulis. Semua musuh-musuh itu telah berpakat mesti menentang dia. Kerana dia telah banyak, terlalu banyak mengkritik berbagai-bagai pihak. Tetapi orang yang pada zaman dia dah tak ada. Yang ada pada zaman kita. Apabila kita baca karya Ibn Taymiyah, kita menghargai sebahagiannya. Dan kemungkinan juga kita tidak boleh bersetuju dengan beberapa perkara. Kalau ada, kita tak boleh bersetuju. Mungkin ada juga pandangan dia yang saya sendiri, saya rasa ada beberapa perkara yang saya tak rasa logik dia. Orang kata Ibn Taymiyah ni terlalu hebat logik dia. Contohnya, saya contoh biasa. Ibn Taymiyah kata, kalau kita nak paksa wanita, mewajibkan wanita, sentiasa tutup kaki, sentiasa solat, itu satu benda yang susah. Jadi Ibn Taymiyah berikan kelonggaran, masa solat, wanita tak perlu tutup bahagian kaki dia. Dan pandangan itu sama dengan pandangan mazhab Hanafi. Hanafi kata, bukan saja dalam solat, luar solat pun boleh. Tapi kalau kita ikut logik Ibn Taymiyah, dalam solat tak boleh, susah. Kalau luar solat lagi susah, lagi lama. Kalau patutnya dia longgarkan dalam solat, dia patut longgarkan juga di luar solat. Kalau saya pakai logik Ibn Taymiyah itu. So saya rasa ada, sebagai manusia, dia bukan Nabi. Banyak juga kita boleh bagi pandangan balas pada pandangan-pandangan dia. Tetapi orang yang bijak, kalau kita nak cari satu orang yang langsung tak ada cacat, kita tak akan jumpa apa-apa karya yang tak ada cacat melainkan Quran. Ya? Kalau saya hanya mau menerima daripada orang yang hanya boleh dipercayai 100%, hang kena tolak diri hang sendiri. Diri hang pun tak 100%. Kita kena tolak diri kita sendiri. Maka Ibn Taymiyah, ada benda yang mungkin kita boleh bagi pandangan balas, tidak setuju dengan dia. Mungkin juga kita boleh tapi khazanah kita hargai yang ni dan kita tinggalkan yang ni. Terima kasih. Assalamualaikum kita ada banyak bukan mazhab tapi dari jalur pemikiran yang masalah tengok kalau kita lihat saya di Pak Gamawan bukan belum ada Gamawan jadi saya kecuali jadi tak menghenti kita dengan kalau kita lihat macam dokter katakan tadi tentang kerendahan hati kan? Tentang kerendahan hati Ibn Taymiyah itu tidak mengkafirkan dan sebagainya. Saya rasa itu juga yang kalau kita di Malaysia tengok hari ini macam mana orang menolak kebahagiannya pada Ibn Taymiyah dan juga Imam Muhammad Abdul Wahab kan contohnya kan. Walhal kalau kita membaca secara terus buku mereka, kita rasa begitu murni sekali. Dan kalau kita melalui pantalan bagi agama, mungkin mereka persepsi yang demikian. Tetapi kalau kita lihat juga macam kita yang mendakwa, yang kita di tempat mungkin Syafi'i, kita sampai saya tak ada orang dia menerima satu mazhab saja, mazhab Syafi'i saja dan beberapa mazhab-mazhab yang lain. Kalau contoh saya terlihat Imam Syafi'i juga membenarkan macam kerendahan hati juga tinggi. Sampaikan satu perkataan yang saya lalu ingat pada perkataan Imam Syafi'i mengatakan, pendapatku adalah benar tetapi berkemungkinan salah. Dan pendapat orang lain daripada ku adalah salah tetapi berkemungkinan benar. Maksud saya, Imam Syafi'i waktu hayat dengan ketinggian ilmu yang kita menganuti mazhabnya pun mempunyai juga kerendahan hati itu begitu. Tapi persoalan hari ini, mengapa selepas 700 tahun, 500 tahun, kita lihat dan tak apalah tidak mereka memuja ataupun mengikuti Imam Syafi'i ataupun mengikuti Imam Ibn Taymiyah ini. Mereka lebih konservatif dan lebih terkebelakang. Maka kita terlihat macam satu pihak menentangnya ini, mereka ini pula mengharapkannya itu. Sedangkan Ibn Taymiyah ini, dia berdepan dengan satu pemerintah yang berbeza dengan hari ini. Maksudnya pemerintah itu pemerintah yang kafir, yang meminta menjajah. Tapi macam Malaysia ini, kita memang dah merdeka kan, jadi mungkin sepatutnya tak kata lah mungkin yang pemuja Ibn Taymiyah ataupun Imam Syafi'i ini patut lebih berlapan dada dan konteks macam kita. Jadi Kenapa golongan agama orang tak boleh selesaikan benda yang temen itu? Saya tak, sebab itu tadi masa saya pembukaan saya bagi tahu ada dua bidang ni yang susah. Satu ialah politik, satu lagi agama. Itu saya bagi tahu. Sebab dua bidang ni ada orang yang rasa sama ada kau ataupun aku je akan ada duduk tempat tu. Sebab tu bukan saja dalam masalah akidah. Semasa zaman Ibn Taymiyah, kita kena tahu pertegangan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i. Kadang-kadang bertegang ni bukan soal betul salah, dua-dua betul, tapi masalah kalau orang ramai kata aku betul, aku yang jadi qadi dengan mufti. Kalau orang kata dia betul, dia yang jadi, aku kena turun lah. Itu saya nak bagi mudah faham. Sebab itu pertegangan. Pasal apa kita tak tengok orang bertegang bergaduh pasal masalah geografi? Ha? Masalah fizik, masalah apa? Banyak lagi saintis yang berbeza pendapat tentang teori Big Bang dan seumpamanya. Tak adalah sampai kapir-mengkapir. Bahkan dia orang sebagian tak percaya Tuhan tu. Sebab kerana tak ada apa soal macam tu je lah. Soal kau tak percaya, aku tulis balik buku aku laku. Tapi tak ada perebutan jawatan. Bila ada perebutan jawatan, dia akan createkan fanatiknya. Sebab itu, saya berpendapat, jangan pakai lah, tapi tak baik. Saya kata kadang-kadang agama Islam ni, dia syumul, dia merangkumi politik. Tapi kalau berpolitik nak gunakan Islam saja, lebih baik politik sajalah, tak payah campur dengan Islam. Lagi orang, lagi orang kot dia kata Dr. Mazhar sokong sekularism. Kadang-kadang kerana nampaknya penggunaan agama ni bukan membangunkan agama, mengkucar-kacirkan, menghalang apa yang telah berlaku dalam zaman kegelapan Eropah, yang menghalang pemikiran-pemikiran baru masuk. Bukan kerana paderi itu berisau sangat ada planet, kata ada planet, tapi kena gereja bimbang. Kalau pendapat tu diterima, nampak macam kolot lah pula gerejanya. Maka guna kuasa pemerintah. Itu masalahnya. So, apabila pertarungan ini sekarang ni nampaknya macam tegang ni, semuanya membabitkan soal, kalau perbahasan ilmiah je tak berlaku, orang akan bahas, ramai orang akan dapat manfaat. Tapi sekarang perbahasan macam mana? Kena diambil tindakan, penguasa kena ambil tindakan. Hendaklah pihak penguasa kena ambil tindakan siapa yang baca buku ni. Hendaklah diharamkan buku ni oleh pihak penguasa. Semua aliran ini, Salafi ke, Asy'ari ke, Maturidi ke, cenderung untuk menjadikan kuasa sebagai penentu kepada benar ataupun salah. Sama saja, di mana-mana. Maka sebab itu wacana ilmu tidak berkembang. Saya bukan puji barat. Barat ni macam-macam lah. Dia Tuhan pun dia boleh petikai. Tapi kenapa pengajian falsafah lebih kuat di dunia barat dan dia bertambah lemah di negara dunia kita, bertambah pula dengan soal kebangkitan industri dan seumpamanya ini? Kerana ruang perbahasan itu diberi nafas yang luas. Banyak perkara boleh dibahaskan. Tidak diancam. Kita tahulah Tuhan orang tak boleh petikai. Nabi tak boleh petikai. Tapi para ulama, kita boleh bagi pandangan balas. Kita menyanjungi Al-Ghazali, kita boleh juga memberi pandangan balas. Kita mungkin tidak bersetuju dengan beberapa pandangan dia. Demikian juga Ibn Taymiyah. Tapi yang bila saya tak setuju dengan Al-Ghazali, saya minta supaya buku Al-Ghazali diharamkan. Saya tak setuju dengan beberapa pandangan Ibn Taymiyah, mintalah pihak kerajaan haramkan. Hah? Bakar. Buku Al-Ghazali pernah dibakar di, Datuk Seri sebut. Pernah dibakar di Andalus. Ibn Hamdin telah bakar pada zaman itu. Kerana dia telah menasihati pemerintah zaman itu. Yusuf Ali At-Tashfin. Dia telah menasihati supaya akhirnya bakar. Dan bila masa bakar, semua orang kata salah. Tapi apabila anak murid Al-Ghazali, Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi pulang dengan keilmuannya dan kemudian mendapat tempat, akhirnya ilmu Al-Ghazali diterima. Al-Ghazali mazhab Syafi'i, sedangkan Andalus mazhab Malik. Sebab dunia Islam ni patut kalau kita lihat peta dunia perubahan mazhab, dulu di Madinah itu ialah mazhab Malik, Isai Imam Malik. Kemudian mazhab Malik hilang, sekarang mazhab Ahmad yang berasalnya daripada Baghdad. Mazhab Malik pergi ke Andalus melalui Yahya bin Yahya Al-Laisi, anak murid Malik yang terkenal, yang pergi, yang dia tak mau terima jawatan tapi pemerintah sangat terpengaruh dengannya. Ilmu berkembang. Kalau kita lihat apa yang Ibn Taymiyah sebut, orang kata Ibn Taymiyah yang mulakan masalah tak takwil, sebelum tu telah ada kes ni tak takwil ni lama lah. Pada zaman Andalus dah bahasa benda ni. Al-Hafiz Ibn Abdul Barr daripada mazhab Malik, dia mengkritik, dia tidak takwil, padahal dia 300 tahun sebelum Ibn Taymiyah. Kalau kita lihat semua khazanah Ibn Taymiyah, khazanah Al-Ghazali, kita lihat para sarjana telah meninggalkan khazanah yang besar. Tapi kita sekarang ni, ni pandangan ni, haramkan buku. Ini bukan dia tulis 3 buku tau. Beratus-ratus, hampir saya ingat fatwa ke majlis fatwa JAKIM pun kebanyakannya ada rujukan bawah Ibn Taymiyah. Kan Ibn Taymiyah, tanyalah Dr. Ashraf Wajdi, panggil dia dalam bank, dia selalu quote Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni banyak pandangan lama amalat. Kebanyakan perbankan moden ni, bukan perbankan, perbankan moden ni memang mengambil daripada Ibn Taymiyah. Pasal pandangan dia yang luas dalam masalah muamalat. Dia ni sebab dia berurusan dengan orang medan perang, urusan dengan orang susah, urusan dengan rakyat, urusan dengan orang miskin. So pandangan dia luas. Orang bahas maqasid syariah. Maqasid syariah. Siapa dia? Hak terkenal maqasid syariah zaman sekarang. Qaradawi, Raisuni. Raisuni tu semua Ibn Taymiyah. Qaradawi tadi Ibn Taymiyah. Abdul Karim Zaidan. Ha, dulu semua siapa yang geng-geng usrah ni, Abdul Karim Zaidan lah. Kata Ibn Karim Zaidan, orang yang banyak mempengaruhi pandanganku ialah Ibn Taymiyah dalam fatwa. Sebab Ibn Taymiyah tu dia terkemudian, dia berinteraksi. Bukan saya kata dia maksum, banyak pandangan dia mungkin kita tak setuju. Tapi khazanah lah, satu khazanah. Adakah semua ceramah kerana ada orang ISIS quote Ibn Taymiyah, maka Ibn Taymiyah itu seorang pengganas? ISIS ni quote Quran, quote hadis, petik daripada Quran, petik daripada hadis. Takkan hadis dengan Quran jadi pengganas? So ini saya ingat bagaimana kita menghargai khazanah silam. Terima kasih. Mungkin soalan terakhir sebelum duduk, ataupun saya bagi soalan terakhir. Ya, sila. Okey, teman-teman, saya rasa dalam hal melihat perbezaan pandangan dan juga buah pikiran, kita seolah-olah mengimbau perjalanan salafus salih para sarjana, para cendekiawan ulama Islam yang tersohor ratusan ribu tahun yang lalu. Tapi apa benda berlaku pada era moden hari ini, terutamanya apabila kita melihat perdebatan tentang isu-isu yang kecil, kenapa tidak kita mengangkat perdebatan isu-isu yang besar di kalangan umat Islam, seperti isu politik, isu ekonomi, isu rasuah misalnya, isu keadilan sosial, isu kemiskinan, berbanding isu-isu penuh seperti ibadah, isu tentang fatwa itu, fatwa ini? Ya, saya dalam konteks wacana Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni dia banyak mengangkat isu-isu ni, isu-isu tentang pentadbiran kerajaan, isu-isu tentang pengurusan, takbir urus. Isu-isu Ibn Taymiyah bangkit ni telah mempengaruhi. Saya tahu dia begini. Saya nak zaman ni. Zaman sekarang ni zaman era dunia Islam kembali dijajah. Iraq kembali, semua di bawah jajahan, penjajahan. Sebenarnya kita nampak di bawah penguasaan orang lain. Kalau kita baca karya ulama-ulama lain, bukan tak bagus. Bagus juga sumbangan mereka. Tapi kita akan berinteraksi dengan fiqah lah. Hukum fiqah tu, hukum tasawuf. Tapi kalau kita baca karya Ibn Taymiyah, kita akan rasa macam dia bakar api kita untuk lawan penjajah. Kan? Sebab dia lawan. Maka dengan itu, di peringkat antara bangsa berfikir, antara buku yang mesti patut dihalang ni, daripada masuk ke pemikiran orang ni, ialah buku Ibn Taymiyah. Sebab Ibn Taymiyah ni, dia berinteraksi dengan benda ni. Tuan-tuan baca buku dia. Saya bukan nak, ulama-ulama tanah Melayu pun bagus dalam sejarah mereka. Tapi tuan-tuan akan rasa beza kalau tuan-tuan baca buku Mustafa Abdul Rahman dalam tafsir Al-Quran Karim. Mustafa Abdul Rahman, dia akan cakap tentang penjajahan. Tuan-tuan juga mungkin boleh baca juga karya Abu Bakar Asy'ari juga. Ada cakap mereka di era itu membangkitkan, sebab mereka hidup dengan realiti. Sebab itu, maka mana-mana gerakan pun, dia akan quote lah Ibn Taymiyah ni. Termasuklah Mamat-Mamat Aisyah ni. Yang tak apa-apa punya kesesatan dia. Kalau Ibn Taymiyah hidup pun, Ibn Taymiyah pernah dalam peperangan, apabila dibebaskan tentera tawanan Islam, tak bebaskan tentera, tawanan Kristian, Ibn Taymiyah menolak tawaran itu. Dia kata kena bebas semua. Tapi sekarang ni dia bunuh Ibn Taymiyah, bunuh Ibn Taymiyah. Saya rasa yang ni pun rencana jugalah. Satu macam drama lah. Saya Imam Syafi'i rahimahullah. Besar Imam Syafi'i. Kalau dibandingkan dengan Ibn Taymiyah, tentulah besar Imam Syafi'i. Tak dibanding. Tapi kerana dia jauh mendahului zaman dan kemudian kesannya yang besar kepada menjadi mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, ini Dr. Qaradawi sebut dalam buku dia Al-Jihad fil Islam, saya dah sebut beberapa tempat. Dalam buku, dalam tulisan, dalam pandangan Imam Syafi'i, orang kafir itu diperangi kerana kekufurannya. Sedangkan pandangan ulama lain, dia diperangi kerana mereka memerangi Islam. Itu beza tu. Kalau kufur itu kena boleh bunuh. Tapi bila kita tengok keseluruhan, tidaklah Imam Syafi'i sampai macam tu. Walaupun secara teorinya macam tu. Tapi orang tak kata Imam Syafi'i pengganas. Mereka pun tak kut pula Imam Syafi'i. Dia cari Ibn Taymiyah juga. Walaupun Ibn Taymiyah tak kata yang tu. Sebab dia kata, kalau sebut Imam Syafi'i, geng-geng muda yang dia cari ni, untuk sertai ISIS ni, rasa macam, bukan Imam Syafi'i tak hebat. Lama punya nama. Ibn Taymiyah nampak macam, macam baru sikit lah. Macam updated sikit. So, kita kena balik. Ada benda yang Ibn Taymiyah bahas. Kalau tuan-tuan baca buku mazhab Hanbali, tentu dia memenangkan pandangan mazhab Hanbali. Betul tak? Baca mazhab Syafi'i, dia memenangkan mazhab Syafi'i. Ibn Taymiyah dia Hanbali. Dan dia ada pandangan fiqah dah. Tuan-tuan baca buku dia tentang bab tu, dia menangkan pandangan dia yang tu lah. Lepas tu orang marah. Pasal apa Ibn Taymiyah kata tak ada bunuh? Contohnya. Lah. Itu memang mazhab dia. Tapi kalau kita ada buku Ibn Taymiyah kata siapa baca kunut jadi kafir, barulah kita marah. Dia tak kata yang tu. So kita kena bezakan. Tapi banyak isu Ibn Taymiyah yang telah diambil manfaat oleh semua mazhab. Maqasid syariah, soal muamalat. So isu-isu ni patut diangkat menjadi isu umat. Kalau kita masalah pandangan peribadi ni, masalah nak amal peribadi ni, boleh bahas. Tapi bahaslah wacana ilmu macam ni. Ya? Tak adalah. Hang jangan semayang belakang dia. Dia tu mazhab lain. Ini sekarang sudah ada orang kata, jangan siapa pergi semayang menjadi haram kena niat mufarakah. Tu imam tak sama dengan kita. Sebab dia bukan Asy'ari. Oh, kacau macam ni. Lama-lama satu dunia Islam akan lawan kapir-mengkapir. Patutnya pada zaman ini orang Islam patut bersatu. Tak sebelah ni isu ni. Lihat isu kebersamaan. Amalan sendiri kekal pada diri sendiri. Tetapi isu kebersamaan jauh lebih banyak daripada isu yang kita berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya jangan nak pilih tapi bukan anak daripada saya nak tanya sedikit kepada perkembangan Islam ini apa? Terima kasih. Pertama, siapakah orang-orang yang mendakwa? Adakah ia aliran yang mirip kepada saya yang Al-Quran Sumpah ke? Atau mereka adalah Sumpah ke? Dan lihat perkara itu orang-orangnya sekarang ini adalah musuh Islam, ini adalah para orang-orangnya jihadat tuduhkan kepada orang yang bukan kepada Al-Quran Sumpah dan alam, dan seluruh dunia. Bukan, adakah mereka dengan takut sebagai Islam di Eropa, di Amerika, supaya kita di sini suruh berbahagia satu sama lain, kita sibuk dengan diri kita supaya kurang Islam di dunia. Terima kasih. Pandangan yang tentang yang grup nak balik kepada macam Ibn Taymiyyah Al-Quran dengan Sunnah, pandangan ni baru 2-3 hari ni ke dah lama? Di Malaysia ni baru 3 hari ni ke dah lama? Sebelum Deka Hamka sama lah. Tapi pasal apa 2-3 hari ni kita tengok macam kalut dengan ni? Artinya benda ni macam ada satu perkara perancangan yang luar biasa. Saya nak sebut hatta saya buka, kita tak setuju dengan Syiah, tapi hatta Syiah, Syiah di barat dengan Syiah di sini di negara orang Islam, Syiah di barat, di barat ni Syiah ada, kita siapa yang duduk barat pun tahu, dan Sunni pun ada. Sunni pun macam-macam, ada Brelewi, ada macam-macam masjid pun. Raya belah ni tak raya gitu kan. Tapi pasal apa mereka tak perang? Syiah dengan Sunni di barat tak perang. Salafi dengan apa? Sufi di barat juga ada, tapi mereka tak perang. Adalah kritik mengkritik, tapi tak perang. Sebab apa? Sebab satu ya. Kuasa tak masuk campur. Kuasa masuk campur peranglah. Pasal bila tak ada senjata, lawan hujah jelah. Tapi bila guna senjata, mula dia akan, kau tangkap orang ni, kau tak. Sekarang ni, ini satu hal. So, kita kena hati-hati juga tentang bagaimana campur tangan kuasa ni dengan kadar mana. Kuasa ni nak membimbing ke, lagi memecahkan di antara kesatuan orang Islam. Di barat ini, pandangan saya ramai juga belajar di barat, saya punya pandangan. Saya tengok, barat ni ada berapa. Sebahagian anak-anak muda, ramai juga aliran yang balik kepada aliran so-called Salafi lah. Sebab kerana mungkin kerana keadaan di barat macam-macam, tabiat agama Kristian tu sendiri. Baru ni saya pergi di yang program dengan ni pun, saya tanya aliran mana, dia kata dulu aliran Hanafi macam London ni pada awal. Sekarang oleh kerana mari geng-geng budak-budak muda ni, dia tak mau lagi, dia nak kepada, oleh kerana nampak Kristian tu banyak tokoh tambah, mereka nak bersih pada tokoh tambah, dia pun nak Islam yang balik beras, maka kuat aliran Salafi. Tapi di kalangan Salafi tu pun sendiri dia masalah lama-lama, ialah kerana dia kadang-kadang dia dry, dia kontang semua apa halal haram, sahih tak sahih, hadis sahih, yang tu je. So tak ada sesuatu yang membangunkan ruh, maka sebahagian mereka mula mencari unsur yang baru, iaitu sufi, nak balik pada sufi. Melainkan apabila Salafi itu sendiri dia datang dengan pakej bersama dengan kerohanian, maka ada sufi. Dan orang barat sendiri dia letih nak berperang, mereka cuba mencari persamaan dalam banyak teori mereka. Maka sebab itu kita lihat juga buku-buku seperti Jalaluddin Ar-Rumi mendapat tempat, Maulana Jalaluddin Ar-Rumi mendapat tempat. Kenapa? Jalaluddin bercakap dalam benda yang bersifat untuk semua, universal. Tu Jalaluddin tak menyalahkan mana-mana aliran, hanya bersifat kecintaan kepada Tuhan. So puisi Jalaluddin dibaca di gereja, dibaca di rumah-rumah sufi, dibaca di masjid, dibaca juga di kuil. Maka ada juga bangkit juga aliran sufi. Tapi bila nampak bertegang, sekarang ramai anak-anak muda sedang bercakap kita perlukan kepada aliran Islam yang lebih sederhana, iaitu moderation. Golongan moderat Islam menerima balik pada Quran dan Sunnah, tapi bersederhana di dalam menghukum orang lain. Dan saya rasa itu sesuatu yang perlu dibawa di dalam negara ini juga. Kita mempunyai aliran, saya bukan nak puji Perleh pun ada tak kena, tapi saya nak sebutlah kan. Saya kata pasal ni Menteri Perleh ada kan. Saya rasa di Perleh tak tentu tak tentukan satu mazhab. Tapi tak ada kes orang mayang dua imam tu pun tak mau ikut tu imam di Perleh. Pasal tu imam ada masjid yang kunut. Dan dia dibayar allowance pun oleh majlis agama Islam, walaupun peraturan majlis agama Islam standardisnya tak bunuh. Tapi dibayar pun. Allowance dia semua. Yang kata kena pecat tu mungkin dia tak main kerja tu kot. Lepas tu dia habang kata dia kunut. Orang Perlis tak ada dua imam, tak mau makan sembelihan. Saya sepuji sebab saya pun bukan asal daripada Perlis. Tapi saya itu realitinya. Dan mereka keluar daripada Perlis, mari ke Kuala Lumpur. Tak ada lagi rekod orang Perlis dengar Tok Imam kunut. Subhanallah, subhanallah. Tak ada. Tok Imam baca, tak ada, ada orang semayang juga. Habis sangat, dia baca tahlil, dia tak pergi. Dia tak ada pula ambil gulai tuang tak pula tekong. Ada, tak ada. Tok Imam dia tak pergi lah. Kan? Pasal itu pegangan dia. Tapi mengapa masalah kalau kita nak pergi tahlil, orang lain tak mau pergi, kita kena perang orang tak mau pergi tu. Dia pergi lah, dia tak mau pergi. Melainkan masa dia tak mau pergi tu, kita tengah masak malam petang-petang, dia main bubuh tuba ke, deng ketum ke dalam gulai kita. Tak apalah nak berkelai. Kenapa kita mesti paksa orang, mesti, kau mesti main tahlil. Kau mesti, kenapa? Orang tak mau main. Kena pandangan mereka. Maka pergi kepada kesederhanaan. Kita kena iktiraf negara ini akan ada keperbagaian. Kerajaan pun tak boleh kontrol lah. Tak ada kerajaan dalam dunia boleh kontrol. Myanmar pun bening. Sebab orang masuk, tuan-tuan saya beritahu, apa lagi mazhab lama yang telah mati? Sosialis. Sosialis akan bangkit balik. Sebab apa? Bukan perlukan ustaz, perlukan handphone saja untuk tahu. Macam-macam ceramah kat dunia kita boleh dengar. So kita jangan duduk pada dunia semalam. Kalau kita kata Ibn Taymiyah pada era dia, kita pun jangan duduk era pada tahun 20-an. So manusia kalaupun mungkin dia malas nak cakap kat ustaz tu, sangi ustaz tu ni, tapi dia tak serius. Sekarang ada banyak laman web memang penghina golongan agama. Walaupun kita tak setuju, tapi sebahagian joke yang mereka buat tu macam betul juga. So kita kena beredar dengan peredaran zaman ini. Mudah-mudahan kita semua insyaAllah, dan yang jalan yang selamat, saya secara peribadi saya setuju dengan banyak yang Ibn Taymiyyah kata, balik pada Quran dengan Sunnah, tapi jangan melampau. Kita tak perlu mengkafirkan orang, tak perlu menyesatkan orang. Akhirnya sebab tu Quran sebut yaumal fas, hari kiamat itu hari keputusan Tuhan. Hari ini saya kata dia betul, dia kata saya salah, lawan Facebook, lawan macam-macam. Sampai tak ada semayang. Sengah tu, punya kalut. Sebab apa? Oh, laku tak semayang ni. Ini duk lawan lain Facebook, eh, pergi semayang dulu. Kan? Sebab apa? Sebab semua nak memenangkan diri. Tapi semua perbahasan ni, ada orang kata tak berkesudahan. Dia ada kesudahan dia. Kesudahan dia pada hari kita berdiri berjumpa dengan Tuhan. Tuhan akan menentukan siapa yang benar dan yang salah. Sebab tu di dunia ni semua orang buat yang terbaik yang mampu dia buat. Kalau nak menundukkan, dah kita bagi hujah kat orang, orang dah bagi hujah pada kita, terpulanglah. Siapa nak terima dan tak terima, nak tangkap dia, nak paksa dia, kena ikut macam mana saya buat, ini adalah sesuatu yang tidak munasabah untuk kita lakukan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Datuk Seri dan semua Datuk. Dan terima kasih juga mengucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syed Usama yang berbahagia, Profesor Maria Datuan Profesor Dr. Umar Asyid dan APD. Terima kasih kepada Syed Manjo atas wacana pada pagi ini. Ibn Taymiyyah, perjuangan pemikiran dan memulihkan Islam. Jika ada sebarang kesilapan dan kesalahan kami sepanjang menguruskan perbincangan kami pada pagi ini, kami mohon maaf sebelumnya. InsyaAllah ketika nanti pulang kita dapat mengundang lagi, kita hadir sekali lagi dengan topik yang berbeza pula. Sekian, assalamualaikum, insyaAllah. Terima kasih.